اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واقتفى أثره إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin Maghrib dan Isya, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa hadir bersama-sama bermajlis melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah senantiasa mencatat segala usaha kita dan apa yang kita lakukan ini sebagai amal yang soleh, amalan yang memperberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Jemaah sekalian, malam Ahad kita ini adalah malam Ahad yang terakhir di bulan Dzulhijjah. Artinya dia adalah malam Ahad yang terakhir di tahun 1431 Hijriah. Bagi sebagian besar umat manusia, tidak terkecuali dalamnya kaum muslimin, masih memandang akhir tahun itu masih agak lama, ya. Kita masih berada di awal-awal bulan Desember. Padahal kalau hitungan umat Islam, penanggalan kita, penanggalan yang merupakan warisan dari Khalifah Ar-Rasyid Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita sekarang berada di penghujung, yang menjelang akhir dari tahun 1431 Hijriah. Artinya apa, jemaah sekalian? Hal ini perlu untuk kita ingatkan bahwa sebentar lagi kalau Allah masih menakdirkan kita berjumpa di tahun 1432 Hijriah, artinya kita semua makin dekat waktu kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun bertambah bagi seorang muslim, dia yakini bahwa itu artinya bertambah sedikit waktunya untuk menghirup udara Allah di bumi ini. Tidak sebagaimana yang banyak disikapi secara salah oleh umat manusia, di mana pertambahan tahun membuat mereka bergembira ria, bersukaria, melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan, dan seakan-akan itu adalah satu hal yang patut untuk dilestarikan dan menjadi tradisi, padahal dia adalah tradisi dari umat kufar, orang-orang kafir. Maka jemaah sekalian, pertambahan tahun harusnya merupakan pesan secara tersirat bagi kita bahwa kita semua ini, berapapun usia kita saat sekarang, entah kita sudah tua atau mungkin kita merasa masih muda, yang jelas pertambahan tahun artinya makin sedikit waktu kita untuk hidup di muka bumi. Karena kita semua yakin dan pernah membaca pengabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika usia kita masih 120 hari di perut ibu kita, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat rahim untuk mencatat berapa jatah umur yang akan dihabiskan oleh setiap kita. Maka setiap datang tahun, berarti jatah umur terus berkurang dan berkurang. Jemaah sekalian, kali ini kami ingatkan pada diri kami dan pada ikhwah sekalian, sekali lagi sebagai bahan introspeksi bagi kita, bukan sebagai satu ajakan untuk mengakhiri tahun dengan melakukan hal-hal yang juga tidak disyariatkan. Sebagaimana kita yakini bahwa apa yang dilakukan oleh banyak umat manusia setiap akhir tahun miladi, setiap 31 Desember menjelang 1 Januari mereka melakukan begitu banyak kemungkaran-kemungkaran. Kita sangat yakin kemungkaran itu, dan itu adalah hal yang bertentangan dengan akidah kaum muslimin dan penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mesti yakin bahwa hal itu tidak boleh dipindahkan ke akhir tahun umat Islam. Bukan berarti kita mengingkari mereka memperingati akhir tahun miladi, lalu kita mengatakan seharusnya akhir tahun hijriah yang perlu untuk kita peringati. Tidak ada juga aturan dan contoh dari Nabi kita SAW melakukan peringatan akhir tahun 1400 tertentu, ya, peringatan akhir tahun hijriah. Tapi yang paling penting adalah pesan-pesan yang tersirat dari pergantian tahun tersebut. Jemaah sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan hadis-hadis kita insyaallah, masih dalam bab tentang perintah kepada para pemimpin untuk bersikap lembut kepada rakyatnya dan senantiasa bernasihat kepada bawahannya. Pada pertemuan kita yang paling terakhir pekan lalu, kita sudah membahas hadis yang ke-654 dan hadis yang ke-655. Dalam hadis yang ke-654 kita sudah sebutkan bahayanya seorang pemimpin yang khianat kepada umatnya, khianat kepada rakyatnya, bahwa pemimpin yang seperti itu terancam tidak masuk surga, terancam tidak mencium bau wangi surga, dan terancam mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan makna khianat, jemaah sekalian, ya, perlu untuk kami ingatkan dan mungkin yang lalu luput untuk kita sampaikan, bahwa makna khianat kepada rakyatnya bukan sekadar pemimpin tersebut banyak menyembunyikan uang rakyat, dan itu jelas termasuk di dalamnya. Pemimpin yang menyembunyikan uang rakyat, maka itu jelas pemimpin yang khianat kepada rakyatnya. Namun Imam Sanani dan yang lainnya telah menjelaskan bahwa makna khianat lebih dari itu. Di antara makna khianat yang paling berbahaya adalah ketika pemimpin itu khianat, tidak amanah untuk menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah Allah kepada pemimpin adalah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin-pemimpin yang tidak menegakkan aturan Allah, tidak menegakkan syariat Allah, maka dia telah khianat kepada rakyatnya. Juga disebutkan pemimpin yang tidak melindungi rakyatnya dari pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, pemikiran-pemikiran yang sesat, dan membiarkan kesesatan tersebut beredar di kalangan masyarakat, dipahami dari perkataan Imam Sanani dan yang lainnya, itu juga termasuk pemimpin-pemimpin yang khianat. Karena tugas pemimpin adalah melarang, di antara tugasnya melindungi umat ini dari bahaya pemikiran-pemikiran yang sesat. Adapun justru melindunginya dan memberikan jalan untuk menyebarluaskan mazhab dan akidah yang sesat, maka ini adalah bentuk pengkhianatan. Dan juga disebutkan termasuk dalamnya bentuk pengkhianatan adalah ketika memberikan jalan untuk tersebarluasnya perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sangat-sangat disayangkan kita lihat, ya, ada di tengah-tengah masyarakat kita. Maka ini tentu saja hadis yang perlu untuk menjadi renungan bagi kita semuanya, terutama bagi para pemimpin kita, agar tidak termasuk dari orang-orang yang terancam dalam hadis yang telah kita bahas yang lalu. Kemudian dalam hadis yang ke-655 juga telah kita sebutkan bahwa Nabi SAW telah mendoakan pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyatnya dan juga telah mendoakan kesulitan bagi pemimpin yang suka menyulitkan rakyatnya. Berarti jemaah sekalian, Nabi kita SAW akan menjadi teman bagi pemimpin-pemimpin yang bersikap sebagaimana sikap yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW, lembut dan sayang kepada rakyat. Dan sebaliknya, Nabi SAW justru akan menjadi musuh langsung bagi setiap pemimpin-pemimpin yang lalim, yang tidak sayang kepada bawahannya atau rakyatnya. Waliyadzubillah. Sekarang kita akan masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-656. Kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kanat Banu Israel. Dulu Bani Israel itu, tasusuhum al-anbiya, dipimpin oleh para nabi-nabi. Kullama halaka nabiyun, setiap seorang nabi meninggal, khalafahu nabiyun, maka dia akan digantikan oleh nabi selanjutnya. Wa innahu la nabiyya ba'di, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku. Wa sayakunu ba'di khulafa, namun sesudahku akan ada para khalifah-khalifah. Fayaksurun, dan khalifah itu akan banyak. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang kamu perintahkan kepada kami ketika kami telah dipimpin oleh para khalifah-khalifah? Kata beliau, awfu bi bai'atil awwal fal awwal, tunaikan bai'at pemimpin yang pertama dan pemimpin yang pertama. Summa atuhum haqqahum, berikan hak para pemimpin. Was'alullaha alladhi lakum, dan banyaklah berdoa kepada Allah terhadap hak-hak kalian. Fa inna Allaha sa'iluhum amma star'akum, karena Allah akan menanyakan mereka pada pemimpin dari apa-apa yang telah mereka pimpin atau yang menjadi tanggung jawab mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Khusus kalian, ada beberapa pelajaran penting dari hadis kita ini. Pertama, hadis ini Nabi SAW ceritakan tentang keadaan Bani Israel. Nabi SAW memberikan perbandingan antara keadaan kita dengan keadaan Bani Israel. Dan yang dimaksudkan dengan Bani Israel, Bani artinya keturunan, Israel, Israel, dan Israel adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Yang dimaksudkan dengan Israel adalah Nabi Ya'qub, bapa dari Nabi siapa? Yusuf. Ya. Beliau adalah anak dari Nabi Ishaq, yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim. Dan Israel dalam bahasa Ibraniyahnya adalah Abdullah, ya, artinya Abdullah. Mereka-mereka, kata Rasulullah SAW, tasusuhumul anbiya. Tasusum, tasusuhum, ini dari kata-kata sasa yasusu. Sasa yasusu, apa maksudnya? Sasa yasusu, siasatan, siasah. Ya. Mereka dipimpin, diatur, ya, itulah yang diartikan siasah, yang dibahasakan dalam bahasa kita dengan politik. Siasah sebenarnya artinya pengaturan. mereka diatur, dipimpin oleh para nabi-nabi. Syekh Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah beliau ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengingatkan bahwa hadis ini menegaskan bahwa pentingnya siasah tersebut. Persoalan politik, persoalan yang tidak boleh dipisahkan dalam ajaran Islam. Karena sungguh sangat disayangkan umat Islam menyikapi siasah, bahasa saat sekarang politik, dengan dua sikap yang tidak tepat. Yang berlebihan dalam menyikapi siasah dan menganggap segala sesuatu adalah siasah, dan itu adalah kunci dari semua persoalan. Dan satunya juga menganggap siasah adalah bagian yang tidak perlu diurus dalam Islam. Dan ada yang lebih berbahaya, dan ini orang-orang sekuler yang mengatakan Islam tidak berhak mengatur siasah. Padahal ulama kita telah menegaskan faslus siyasati minaddi aniddin kufur, ya, memisahkan antara agama dengan politik, dalam artian mengatakan Islam cuma berhak mengatur urusan masjid, ibadah-ibadah ritual, lalu tidak berhak mengatur pemerintahan dan urusan-urusan ya, kemasyarakatan dan yang lainnya. Itu adalah keyakinan yang kufur, dan itu adalah produk dari orang-orang sekuler yang disebarluaskan ke tengah-tengah umat. Namun umat Islam yang lainnya memandang siasah sebagai segala-galanya. Dalam artian siasah adalah sebab utama untuk mengangkat Islam dari keterpurukan. Namun sungguh disayangkan orang yang seperti ini kadang tidak memilah yang mana yang dinamakan as-siasah as-syar'iyah dan mana siasah yang tidak syar'iyah. Siasah yang betul-betul sesuai dengan syariat dan siasah yang sudah kotor, terkotori oleh pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab yang beliau beri judul As-Siyasah As-Syar'iyah, politik yang sesuai dengan syariat. Dan sebelum beliau, Al-Mawardi, salah seorang tokoh besar dari kalangan Syafi'iyah, juga punya kitab yang menjadi rujukan ulama kita tentang bagaimana itu As-Siyasah As-Syar'iyah. Maka siasah syariah jemaah sekalian ada dalam Islam. Islam berhak untuk mengatur itu. Dan Islam seandainya diberikan kesempatan akan menunjukkan bahwa siasah syariah yang sesuai dengan syariat Islam memang mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi semuanya. Dan bukan hanya menjadi kepentingan bagi segelintir orang. Pihak yang kedua, ketika melihat banyak umat Islam yang telah melakukan praktek-praktek siasah yang keliru, mereka langsung antipati terhadap siasah. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh berbicara tentang politik dalam Islam. Jangan sampai kita bicara politik dalam dakwah kita. Ini tentu saja keliru. Dan ada juga yang menganggap kapan kita membicarakan politik, artinya kita ini telah terpengaruh dalam manhaj-manhaj tertentu. Ada orang yang mengatakan kapan bicara tentang politik, maka ini tanda bahwa si fulan tidak termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sungguh sangat disayangkan sebagian ya, da'i-da'i yang menulis tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, memasukkan salah satu ciri orang yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, ada yang kadang bilang berbicara tentang politik. Hal tidak benar. Jika kita bicara politik yang Islam yang sesuai dengan syariat dan menjelaskan kepada umat, maka itu adalah bagian syariat Islam yang perlu untuk disampaikan ke tengah-tengah umat. Jamaah sekalian, di sini dikatakan bahwa orang Bani Israel terdahulu dipimpin oleh para nabi-nabi, dan inilah yang idealnya. Yang menjadi pemimpin umara dialah juga ulama, dan itu yang terjadi di Bani Israel, dan itu yang terjadi di umat Islam awal-awal Islam. Dan itulah zaman keemasan Islam. Nanti di zaman ketika agak jauh dari zaman kenabian, mulailah terjadi pemilahan antara ulama dan umara. Ini pemerintah ini ulama. Padahal dulu siapa yang alim, siapa yang amir, dia adalah seorang yang alim. Dan para nabi dialah yang menjadi pemimpin, dan para ulama-ulama dialah yang menjadi umara. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah yang paling alim di zamannya. Lalu menyusul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhumah. Semua mereka adalah ulama yang juga adalah umara. Maka mereka memimpin pemerintahan dan mereka juga yang memimpin salat secara berjamaah. Karena mereka adalah ulama dan umara. Jamaah sekalian, para nabi-nabi terdahulu dari kalangan Bani Israel, mereka lah yang memimpin umatnya. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap meninggal seorang nabi, maka diganti oleh nabi yang selanjutnya. Dan dari semua umat, maka umat Bani Israel adalah umat yang paling banyak nabinya, ya. Umat yang paling banyak nabinya adalah umat Bani Israel. Dan jemaah sekalian, perlu diingatkan bahwa jumlah nabi dan rasul sangat-sangat banyak. Dan ulama kita berbeda pendapat tentang jumlah nabi dan rasul. Syekh bin Baz dan beberapa ulama yang lainnya menganggap tidak ada dalil yang tegas tentang berapa sebenarnya jumlah nabi dan rasul. Karena Allah mengatakan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sebagian nabi dan rasul telah kami sebutkan kepadamu wahai Muhammad dan sebelumnya, dan sebagiannya belum. Artinya jumlahnya tidak diketahui, sama dengan jumlah malaikat. Namun pendapat ini jamaah sekalian didasari atas penolakan mereka terhadap sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani dan disahihkan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya. Dan atas dasar inilah sebagian ulama menentukan jumlah nabi dan rasul. Diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dan juga hadis Abu Umamah bahwa jumlah nabi 124,000. Ya, jadi jumlah nabi 124,000 dan jumlah rasul 315. Ya, catat baik-baik. Ya. Itu sama dengan jumlah kurang lebih para ahli Badar, orang yang ikut perang Badar. Jumlah rasul 315 dan jumlah nabi 124,000. Ini kalau hadisnya sahih dan sebagian ulama mensahihkannya. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tabrani dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan sebagian besarnya adalah dari kalangan Bani Israel. Ya, karena memang rasul itu jauh lebih sedikit daripada nabi. Setiap rasul pasti nabi dan tidak setiap nabi adalah rasul. Bukti yang paling mudah adalah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bukan rasul tapi nabi. Rasul yang pertama adalah nabi Nuh. Tapi nabi yang paling pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabiun mukallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada kata-kata jemaah sekalian, halaka. Halaka dalam bahasa Arab apa artinya? Biasa kita artikan sebagai binasa, ya. Halaka ini kadang untuk konotasi yang kurang baik, ya. Ketika kita tanya bilang Fir'aun, halaka Fir'aun, yang sudah binasa Fir'aun. Tapi apakah boleh kita katakan kepada orang yang baik bahwa dia halaka? Umpama kita mengatakan halaka Syekh bin Baz rahimahullah. Boleh atau tidak? Dalam pelajaran bahasa Arab dikatakan tidak boleh, dan halaka itu artinya binasa, tidak bagus. Tapi sebenarnya boleh, karena hadis ini mengatakan yang seperti itu. Hadis ini mengatakan apa? Kullama halaka nabiyun, pada saat seorang nabi telah meninggal dunia. Berarti halaka itu bisa bermakna umum meninggal dunia dan bisa bermakna khusus yaitu binasa, ya, tewas, ya, atau apalah bahasa-bahasa yang agak kasar. Tapi bisa juga berarti bahasa yang sekedar menunjukkan dia telah meninggal dunia. Dan Allah telah menyebutkan juga dalam Al-Quran, ya, tentang Nabi Yusuf. Dalam surat Al-Mu'min Allah menyebutkan tentang Nabi Yusuf, bahwa dia juga pada saat dia meninggal, walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi syakki mimma ja'akum bi hatta idza halaka qultum layyabathallahu min ba'di rasula. Pada saat dia halaka dalam Al-Quran, ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, kalian mengatakan tidak akan ada lagi yang diutus Nabi setelahnya. Itu syahid bahwa kata-kata halaka dalam bahasa Arab, dan kita perlu ingat bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang paling fasih. Bahasa Arab mesti mengikuti kaidah dalam Al-Quran, dan bukan Al-Quran yang dikatakan tidak sesuai dengan kaidah. Bahasa Arab yang mesti sesuaikan kaidahnya dengan bahasa Al-Quran dan tidak sebaliknya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap satu nabi meninggal dunia, maka Allah menggantikan untuknya satu nabi lagi. Itu terjadi seterusnya pada Bani Israel. Tapi bagaimana di umat kita, umat Islam? Kata Rasulullah SAW, wa innahu la nabiyya ba'di. Adapun kita ini, tidak ada nabi setelahku. Artinya, aturan yang ada dalam Bani Israel tidak berlaku pada umat Islam. Kalau dulu, setiap meninggal satu nabinya, akan datang lagi nabi-nabi dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad SAW ditakdirkan sebagai nabi yang terakhir. Maka, beliau meninggal, tidak ada lagi yang dikatakan seorang pemimpin yang berstatus sebagai nabi. Karena beliau adalah khatamun nabiyin. Ya. Dia adalah khatamun nabiyin. Dan makna khatam artinya adalah nabi yang terakhir. Bukan cincinnya pada nabi. Ya, sebagaimana yang diartikan secara sempit oleh orang-orang Ahmadiyah. Ya, orang Ahmadiyah mengatakan ayat tersebut, ya makana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyin. Mereka mengatakan ayat itu bukan ayat yang tegas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Karena makna khatam ya adalah cincin. Artinya perhiasannya para nabi. Nabi yang paling indah, tapi bukan berarti nabi yang terakhir. Ini tentu saja adalah pemahaman yang sempit terhadap bahasa Arab. Ya, dan mau menolak begitu banyak dalil-dalil yang sangat tegas dan jelas menunjukkan bahwa nabi kita adalah nabi yang terakhir. Dan sebagian para pemalsu hadis membuat hadis palsu seperti ini, la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Ya. Tidak ada nabi setelahku kecuali Allah menghendakinya. Ini tambahan, ya, tambahan lafaz yang terdapat dalam buku-buku hadis palsu karya nabi-nabi palsu, ya, untuk membenarkan dakwah mereka bahwa mereka adalah para nabi. Dan ulama kita sepakat, siapa yang mengaku nabi setelah Rasulullah SAW, maka dia adalah kafir. Dan siapa yang membenarkannya, maka itu pun telah kafir terhadap ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena nabi kita SAW tidak ada lagi nabi penggantinya beliau, maka siapa pemimpin setelah beliau? Kata Rasulullah SAW, saya kunu ba'di khulafa. Nah, istilahnya sudah berbeda. Setelahku, kata Rasulullah SAW, adalah khulafa. Khulafa jamak dari khalifah. Maka jamak sekalian, pemimpin setelah Rasulullah SAW istilahnya adalah al-khalifah. Pemerintahannya dinamakan dengan al-khilafah. Pemerintahnya dinamakan khilafah dan pemimpinnya dinamakan khalifah. Dan khalifah dalam bahasa Arab artinya pengganti. Khalifah dalam bahasa Arab artinya pengganti. Dan khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun khalifah itu, ya, kalau dikatakan khalifatu Rasulillah artinya penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi panjang, ya, kalau di Saudi dikatakan khalifah, khalifatu Rasulillah. Nanti penggantinya Abu Bakar khalifatu Abi Bakar. Penggantinya Umar dan seterusnya, maka Umar bin Khattab mengusulkan gelar yang akhirnya menjadi istilah yang dikenal dalam Islam sebagai Amirul Mukminin. Ya, istilah yang kita kenal sebagai Amirul Mukminin itu istilah yang pertama kali dimunculkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, untuk mendampingi istilah yang lain khalifah. Karena khalifah membutuhkan mudhaf, ya, membutuhkan sandaran, ya, pengganti si fulan dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, setelahku akan banyak khalifah. Ya, tentu saja banyak jemaah sekalian, karena beliau adalah Nabi yang terakhir, dan umatnya adalah umat yang terakhir, maka jarak antara beliau, sepeninggal beliau, hingga hari kiamat, terus ya akan banyak khalifah-khalifah. Walaupun untuk saat sekarang, khalifah sudah ghaib. Ya, saat sekarang, dia dalam hukum hilang. Ya, khilafah tidak ada, dan khalifah belum ada. Ya, walaupun orang-orang Syiah meyakini khalifah ada, cuma masih bersembunyi, ya, disergap. Nah, itu tidak benar, ya, khalifah atau imam versi orang-orang Syiah. Di sini jamaah sekalian, ketika para sahabat mendengarkan bahwa nanti pemimpin bukan lagi Nabi, para sahabat yang cerdas dan memahami maksud dari sabda Nabi SAW sudah menangkap bahwa ini adalah sinyal isyarat kepemimpinan kelak tidak akan persis sama dengan kepemimpinan di zaman Rasulullah SAW dan para nabi-nabi terdahulu. Kalau para nabi memimpin, tentu saja mereka adalah maksum. Pemimpin para nabi tentu saja adalah maksum, di mana mereka adalah orang-orang yang adil, yang memberikan hak-hak rakyatnya dan tidak akan sewenang-wenang terhadap rakyatnya, dan pasti menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau bukan nabi lagi, cuma statusnya sebagai khalifah? Apa tanggapan para sahabat? Mereka langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Wahai Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Artinya bagaimana kami menyikapi kelak pemimpin yang mungkin tidak akan sama model kepemimpinannya dengan kepemimpinanmu wahai Rasulullah. Dan Nabi SAW dalam hadis Sauban, hadis Safinah, telah menceritakan dan mengabarkan kepada kita bahwa khilafah itu yang Rasidah cuma 30 tahun saja. Al-Khulafa'ur Rasidun di pemerintahan Islam cuma 30 tahun. Yaitu zaman Abu Bakar dan diakhiri oleh Ali dan anaknya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Digenapkan 6 bulan oleh Hasan, 30 tahun itulah Khulafa Rasyidin. Setelah itulah pemimpin-pemimpin muluk raja, termasuk diantaranya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu, tidak dinamakan Khalifatul Rasyid, pengganti dari Hasan. Beliau bukan Khalifatul Rasyid, tapi beliaulah raja. Tapi beliau juga adalah raja yang paling adil. Tapi tidak lagi dinamakan khalifah. Dan jemaah sekalian, di sini ada satu hukum yang penting kita perhatikan. Pertanyaan untuk sesuatu yang belum terjadi. Dalam buku-buku tentang adab-adab penuntut ilmu, ya, kalau kita biasa baca buku-buku adab penuntut ilmu, tentang anjuran untuk sering bertanya, ada pertanyaan yang dilarang. Di antara masalah yang tidak boleh ditanyakan oleh seorang penuntut ilmu adalah bertanya untuk sesuatu masalah yang tidak terjadi atau yang belum terjadi. Dan dianggap orang yang suka tanya-tanya masalah yang belum terjadi itu orang-orang yang usil, orang yang tidak punya kerjaan, orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak perlu lalu meninggalkan hal yang lebih perlu. Karena kita menuntut ilmu untuk diamalkan. Adapun sesuatu yang belum terjadi, maka tidak usah kita tanyakan dulu. Sibukkan dengan apa yang sudah mesti untuk kita lakukan. Begitu banyak orang sibuk berdiskusi, berseminar untuk masalah-masalah yang kelihatannya wah besar, tapi sesuatu yang tidak melahirkan amalan sama sekali. Lalu masalah-masalah yang penting mereka tinggalkan. Namun jemaah sekalian, kenapa di sini mereka bertanya untuk sesuatu yang belum terjadi? Padahal Zaid bin Thabit dan sahabat-sahabat yang lain, kalau ada orang yang tanya tentang masalah yang belum terjadi, dia tanya dulu, sudah terjadi atau belum? Penanya mengatakan belum. Lalu beliau bilang, ya pulanglah dulu, nanti kalau terjadi baru datang lagi. Ya. Terutama kalau masalah-masalah yang dia cuma buat-buat masalahnya. Istilah dalam bahasa fikihnya, iftiradi. Bilang, siapa tahu begini, kalau begini, kalau begini, begini, dan seterusnya. Padahal belum tentu. Ya. Gimana cara kita nanti kalau sholat di bulan umpamanya? Ya. Padahal belum tentu antum sampai meninggal dunia bisa ke bulan. Dan yang orang mengatakan juga sudah sampai di bulan, belum tentu masih diperselisihkan apakah betul-betul sampai di bulan, betul bulan sungguhan atau bulan versi mereka atau gimana. Ala kulli hal, sesuatu yang kadang cuma dibuat-buat saja masalahnya, itu tidak perlu ditanya, karena mungkin tidak akan terjadi. Adapun pertanyaan yang seperti ini jamaah sekalian, pertanyaan yang perlu dipertanyakan, kenapa? Karena memang pasti terjadi. Karena yang menyampaikan ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ketika menyampaikan sesuatu, itu adalah wahyu dari Allah dan bukan ramalan-ramalan seorang beramal. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi kita SAW, kejadian-kejadian yang pasti akan datang, maka itu perlu ditanyakan. Dan seandainya para sahabat tidak tanya jamaah sekalian, maka kita-kita ini tidak akan tahu bagaimana menyikapi Dajjal. Para sahabat bertanya dan para sahabat tidak bertemu dengan Dajjal. Tapi karena pertanyaan sahabat, kita punya pegangan bagaimana kelak kalau kita berhadapan dengan Dajjal. Bagaimana kelak kita berhadapan dengan pemimpin-pemimpin model seperti ini dan seterusnya. Jadi bedakan, ya, bedakan pertanyaan sahabat ini terhadap sesuatu yang belum terjadi tapi pasti terjadi, karena yang mengabarkan adalah Rasulullah SAW, dengan pertanyaan orang yang membuat satu masalah yang mungkin dia sendiri yang pikir-pikirkan masalah itu, padahal masalah itu adalah sesuatu yang hanya khayalan belaka yang tidak akan terjadi sama sekali. Jamaah sekalian, bagaimana kita menyikapi pemimpin-pemimpin yang seperti itu? Kata Rasulullah SAW, jika banyak khalifah, banyak yang mengaku sebagai pemimpin, maka tunaikan yang paling pertama, khalifah yang pertama. Itulah yang mesti ditunaikan. Bahkan dalam sebagian riwayat, kalau ada dua, idza buyyatil khalifatan faqatil akhirahuma. Jika dua pemimpin khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah yang paling terakhirnya. Ya, khalifah pertama itu yang sah, khalifah yang ngaku sesudahnya itu tidak benar. Itu memberontak, ya, pemerintahan Islam yang tidak boleh. Maka itu maksud Rasulullah SAW. Kalau banyak khalifah, maka yang jadikan standar adalah khalifah yang pertama, bukan yang ngaku-ngaku sebagai khalifah yang memberontak dan membuat khilafah tersendiri. Kemudian kata beliau, summa atuhum haqqahum. Ini jamaah sekalian, bagaimana seorang rakyat menyikapi pemerintahan Islam, ya? Kita menunaikan hak-hak para pemimpin tersebut, menaati mereka dan mengikuti ajaran-ajaran mereka yang boleh diikuti. Tentu saja kalau dia adalah hal yang mungkar, tidak boleh kita taat kepada suatu kemungkaran. Tapi yang merupakan hak mereka, maka dia diikuti. Mereka mengajak untuk melakukan haji, ya pemimpin, maka kita ikuti. Mereka ajak untuk jihad, maka kita ikuti dan seterusnya. Itu di antara hak-hak pemimpin. Was'alullaha alladhi lakum ma'ini. Dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Nah, di sini ada isyarat dari Rasulullah SAW bahwa adanya pemimpin yang cuma mementingkan urusan pribadinya. Pemimpin yang minta hak kepada para rakyatnya untuk ditaati, tapi hak rakyat tidak dipenuhi. Dalam sebagian riwayat dikatakan al-asarah. Ya, al-asarah artinya sikap pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan tidak memperhatikan hak-hak dari rakyatnya. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan mereka memukul punggung-punggung kalian, ya, dan mengambil harta-harta kalian. Pada yang saat seperti itu jemaah sekalian, kita menaati dan tidak keluar dari pemerintahan Islam, ya, sekali lagi pemerintahan Islam yang sah yang seperti itu, tapi kita tidak taat kepada halal yang keliru. Dan untuk hak kita, maka kata Rasulullah SAW, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini menunjukkan tidak bolehnya memberontak terhadap pemerintahan Islam yang sah. Makanya jemaah sekalian, kenapa para sahabat tidak memberontak kepada seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dan khalifah yang ada pada waktu itu, padahal memerintah dengan sangat lalim, membunuh orang-orang soleh, ya, karena mereka masih menegakkan syariat Allah. Adapun mereka mementingkan harta untuk diri mereka sendiri dan melupakan hak-hak rakyat, maka itu urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menaati apa yang wajib untuk kita taati, dan adapun milik kita, hak kita, kata Rasulullah SAW, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak mengapa kita berdoa juga kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada pemimpin yang seperti itu. Ya, makanya Fudail bin Iyad, ya, dan Imam Ahmad juga mengatakan perkataan yang mirip seperti itu, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis sultan." Seandainya saya punya doa yang saya yakin doa itu adalah doa yang mustajab, maka saya khususkan doa itu untuk pemimpin. Karena kebaikan pemimpin, kebaikan untuk banyak orang. Maka perlu untuk kita banyak doakan pemimpin, agar mereka mau sadar dan mau menegakkan syariat Allah, dan dengannya dia akan memberikan hak-hak kepada orang yang dipimpinnya. Bagaimana dengan hak kita jemaah sekalian? Kita minta kepada Allah, dan kata Rasulullah SAW menutup hadis ini, فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ أَمَّا إِسْتَرْعَهُمْ. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menanyai mereka terhadap apa yang mereka pimpin itu. Ya. Maka mirip-mirip dengan ini jemaah sekalian, jika kita ditakdirkan memiliki orang tua yang kurang memperhatikan hak-hak kita, tapi dia menuntut untuk kita menunaikan hak-hak dia sebagai orang tua, maka pada saat itu anak tetap taat kepadanya dan memperlakukan dia sebagai seorang tua yang wajib untuk dibantu, ditolong, dan kita berbuat baik kepadanya. Adapun hak kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan menanya kepada orang tua yang seperti itu yang tidak menunaikan hak-hak dari anaknya. Adapun kita tidak boleh keluar dari pemerintahan orang tua kita. Artinya tidak boleh kita mengatakan selama orang tua kita itu tidak taat, maka tidak boleh, tidak perlu kita bakti kepadanya. Tidak, dia tetap orang tua kita yang kita harus penuhi haknya. Adapun hak kita, minta saja langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya untuk kemaslahatan. Dan ini menunjukkan jemaah sekalian pentingnya kita memperhatikan maslahat orang banyak dan bukan mementingkan pribadi kita. Seandainya setiap kita mau mementingkan pribadi kita, maka kita menuntut hak kita kepada pemimpin yang seperti itu, dan akan terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Dan ini yang banyak memicu terjadinya khuruj, pemberontakan terhadap pemerintahan Islam yang sah, yang maslahatnya hanya kembali kepada rakyat-rakyat yang di bawah. Ini jemaah sekalian beberapa aturan-aturan dan hukum yang diajarkan dalam Islam tentang menyikapi pemimpin dan bagaimana besarnya amanah seorang pemimpin, karena mereka akan ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah diamanahkan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita adalah hamba-hamba yang patuh dengan aturannya, dan semoga dengan itu Allah juga menjadikan pemimpin kita orang-orang yang mau menegakkan syariat Allah dan taat dan patuh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.